Insyaallah mudah kok soalnya. Sebutkan 2 poin meraih kejayaan umat. Iya. Ini yang mana ini? Terserah aja. Hah? Terserah. Yang ini. Yang sana mungkin. Yang pertama. Sini. Ya. Sila, langsung dikasihkan. Fadal, Pak. Lagi. Ya, sampai habis, Ustaz. Kenapa? Sampai habis. Sampai habis ya. Sebutkan 3 macam bentuk jihad yang disampaikan Ibnu Qayyim tadi. Ya, wajah. Jangan nyontek ya. Berdiri. Enggak kelihatan nyonteknya lho. Jihad apa? Masih 2 berarti. Siapa? Ya Pak, moderator, dapat nggak kalau nyontek? Kalau kurang 1 dapat bungkusnya aja Pak. Oke, ibu-ibu. Apa satunya? Lupa, moderator. Ya Pak, jawab 2 aja. Dapat hadiah atau enggak? Anu, lengkap satu hadiahnya, ha? Mungkin yang lain bisa yang menambahkan. Lain ya. Hari hadiahnya di paruh gitu ya. Ya. Berdiri. Karena tadi sudah ada bocoran tambah 4. Siapa lagi? Tapi angkat tangan dulu. Biar enggak rebutan. Enggak ada kalau angkat tangan dulu. Kalau angkat kaki. Ya, pertanyaannya sebutkan 3 penyakit umat Islam yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW tadi. 3 penyakit umat. Iwan. Ya. Berdiri. Dan yang ketiga ini enggak ada dalam hadis kedatanya. Dalam sarahnya iya. Nyerah. Ada lagi? Sudah ada 2 dari jawabannya, berarti tambah 4 berarti. Berdiri Pak, berdiri. Iya, mengalami dengan Ina terus. Iya, diulangi lagi tadi. Iya, yang dunia. Pemajangan Ina. Satu lagi apa lagi? Iya Pak, ambil Pak. Ya, pertanyaan berikutnya. Apa penyakit Al-Ina itu? Ya, seperti itu Pak. Bukan. Itu wahan. Baik oleh Ina, jual beli dengan Ina. Iya, berdiri. Kenapa? Apa bentuknya, Pak? Bagaimana bentuk muamalah Al-Ina itu? Bentuk ribanya dari sisi yang gimana? Ya sebutkan contohnya kak, kayak tadi. Ya, hadal Pak. Teruskan ini. Kenapa? Untuk akhwat ini. Gimana tanyanya? Iya, enggak bisa Ustaz. Enggak ada mic-nya di atas Ustaz. Kenapa? Di atas enggak ada mic-nya. Oh. Ya, ini pertanyaan khusus akhwat. Harus lebih susah ini. Anu Cat, sekalian untuk yang di bawah Cat, karena tidak ada mic-nya di atas. Di atas tidak ada mic-nya. Di atas tidak ada mic-nya. Maksudnya gimana, Bu? Di awal tidak ada mic-nya, Cat. Kerepotan nanti kalau. Makanya. Berarti sini aja, Cat. Di bawah aja. Iya. Diwakili bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya. Iya, bapak-bapak yang mewakili akhwat-akhwatnya. Iya, pertanyaan berikutnya sebutkan teks hadis yang pertama yang kita sebutkan tentang penyakit umat tadi. Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya enggak apa-apa. Enggak ada. Enggak ada yang hafal. Terjemahnya pun enggak ada yang hafal. Hadis terserah sudah milih hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Tidak ada. Ya, sudah murah meriah sekarang hadiahnya. Sebutkan satu ayat yang saya sebut tadi. Terserah ayat apa saja sudah. Alif Lam Mim, ya Masya Allah. Wah, alif Pak. Ya betul, tidak salah kan. Ya, jaga ya, walaik barifik. Ya, ya. Yang penting satu ayat yang Anda sebutkan, alif lam mim satu ayat. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu nama ulama yang sering kita sampaikan dari sini. Hah? Enggak banyak, Pak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Betul enggak ini tadi? Yang terakhir, sebutkan definisi takwa yang saya sampaikan tadi. Belakang, berdiri, Pak. Ya, ambil Pak, sudah. Laris manis. Hadan. Demikian tadi, terima kasih kepada Al-Ustadz dan kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Sehubungan dengan jihad lisan dalam kemaksiatan, apakah yang akan kita lakukan? Bila dakwah lisan kita tidak berhasil, sudah terus-menerus tapi tidak membuahkan hasil. Ya, pertanyaannya sekali lagi tentang masalah